Nah, di sini ada beberapa as'ilah. Apakah boleh seorang istri menghukum suami yang berbuat maksiat? Masya Allah. Dihukum pakai apa ini? Ya, istri hendaknya memberi nasihat dan pengarahan kepada suami. Ya, kalau menghukum itu, ya itu tidak menjadi haknya istri. Ya, istri tidak berkewajiban semacam itu. Khawatir nanti lebih apa namanya jauh lagi suaminya. Ya, jadi nanti tertekan. Barakallahu. Jadi kalau ada suami yang berbuat maksiat, maka sang istri punya hak untuk menasihati, mengarahkan. Nah, kalau menghukum, itu adalah wewenang kepala rumah tangga suaminya. Ya, nah, jadi jangan dilakukan karena bisa menimbulkan madharat. Suaminya bisa semakin jauh. Wallahu ta'ala bissawab. Apakah boleh kita sholat di belakang alul bid'ah? Nah, ini pertanyaan, kalau masjidnya cuma satu di dunia ini, ya. Nah, kalau masjidnya banyak, maka sholatlah di belakang ahlus sunnah. Cari, pasti dapat, insya Allah. Ya, sholatullah. Nah, bukan zamannya lagi tanya, bolehkah gitu, ya? Karena nggak ada unsur darurat, ya. Nah, banyak imam-imam ahlus sunnah, sehingga cari masjid yang imamnya ahlus sunnah. Tapi kalau tanya sah apa tidak sholatnya seandainya di belakang alul bid'ah, tergantung bid'ahnya. Kalau bid'ahnya mukafirah sampai menyebabkan orang ini dikafirkan, sholatnya enggak sah. Tapi kalau ghairu mukafirah atau hanya mufassiqah, hanya sampai tingkat fasik, sholatnya sah. Nah, tapi enggak afdol, ya. Nah, saya bilang sudah bukan waktunya tanya seperti ini. Waktunya ialah mencari masjid ahlus sunnah. Dan insya Allah banyak. Nah, masih banyak shof yang longgar. Nah, jadi walaupun jauh, ya, ya mudah-mudahan setiap langkahnya berbuah pahala. Siapakah ulama-ulama Syafi'i yang tidak terfitnah paham As'ariyah? Nah, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya sudah kan? Nah, Imam Syafi'i itu ahlus sunnah. Nah, susah, ya, karena rata-rata terfitnah. Tapi ada yang terfitnah itu kemudian mengadopsi paham As'ariyah dan mendakwakannya. Ada yang merupakan zillah, kesalahan ijtihad, sehingga dia adalah ahlu sunnah tapi ijtihadnya salah dalam bab ini, dan beliau terkenal memperjuangkan sunnah dan anti bid'ah, semacam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, ya. Nah, barakallahu. Itu zillah. Nah, penyimpangan dalam masalah asma wa sifat, ya, berhaluan As'ariyah. Tapi kalau yang lain yang memang tidak terkenal membela sunnah, tidak terkenal anti bid'ah, malah senang bid'ah, kemudian terkena paham As'ariyah macam-macam, nah itu lain lagi. Ya, As'ari berarti, ya, bukan sunni. Bagaimana sikap kita kepada ikhwan-ikhwan yang ikut taklim pada Ustaz Mustafa dan Ustaz Hanan Bahanan? Ya sudah, jelas yang tadi prinsipnya, ya. Naam. Nasihatkan kepada mereka bahwasanya jangan sekali-kali kita bermajlis dengan orang-orang yang memiliki penyakit dan penyimpangan. Naam. Barakallahu. Sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya.